Awalnya ku tak mengerti apa yang sedang ku rasakan. Segalanya berubah dan rasa rindu itu pun ada sejak kau hadir di setiap malam di tidurku. Aku tahu sesuatu sedang terjadi padaku. Sudah sekian lama ku alami pedih putus cinta dan mulai terbiasa hidup sendiri tanpa asmara, dan hadirmu membawa cinta sembuhkan lukaku. Kau berbeda dari aku kira. Aku jatuh cinta kepada dirinya, sungguh-sungguh cinta, oh apa adanya. Tak pernah ku ragu, namun tetap selalu menunggu. Sungguh aku jatuh cinta kepadanya. Coba, coba dengarkan apa yang ingin aku katakan, yang selama ini sungguh telah lama terpendam. Aku tak percaya.